إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله طلب العلم menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang sangat tinggi, ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Karenanya Allah sebutkan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tingkatan seseorang, derajat seseorang akan semakin tinggi dan sebaliknya bisa jatuh rendah tergantung ilmunya beserta pengamalannya, ilmu yang diamalkan. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang amal saleh, ketaatan kepada Allah dalam Az-Zumar, Allah menyebutkan, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang malamnya bangun, salat, qiyamul lail, berdiri, sujud dalam salatnya, dan dia kunut penuh khusyuk lama dalam sholatnya, dia mengharap akhiratnya, dia berharap rahmat Allah dan takut terhadap akhiratnya kelak. Ini ibadah, ini amalan saleh. Baru setelah itu Allah sebutkan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ayat mengajarkan kepada kita sebagaimana tidak sama yang beramal dengan yang tidak beramal, yang ibadah dan yang kurang ibadahnya, begitu pula yang berilmu dan tidak berilmu tidak akan sama. Maka keduanya menentukan derajat seorang hamba di dunia dan akhiratnya, menentukan nasib apakah dia bahagia atau menjadi orang-orang yang celaka. Semakin dia berilmu dan semakin dia mengamalkannya, semakin dekat dia kepada kesempurnaan kebahagiaannya, dan semakin berkurang, semakin jauh ilmu dan amalannya, maka semakin jauh pula dia dari kebahagiaan dan kesempurnaannya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja layaknya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ada di sana mu'awwiqat, faktor-faktor yang menjadi kendala, penghalang, perusak, pengganggu dalam dia menuntut ilmu, dalam dia belajar, mencari, dan talabul ilm. Yang karena pengganggu-pengganggu ini, karena perusak-perusak ini, seseorang bisa futur, wal'iyadzu billah, bisa putus semangatnya, bisa hancur semangatnya, kemudian dia bermalas-malasan, dan pada akhirnya dia tinggalkan jalan kemuliaan ini. Dia tinggalkan ilmu dan majlis-majlisnya. Dia tinggalkan halaqatul ilm dan kesibukan-kesibukannya menghafal, murojaah, membaca, menulis, dan seterusnya. Di antara sebab-sebab futurnya seseorang dari menuntut ilmu, yang pertama adalah dha'ful himmah. Dha'ful himmah, lemahnya semangat. Mudah untuk orang itu mutung dan kecil kesungguh-sungguhannya, lemah azmnya untuk talabul ilm. Merasa dirinya tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk mencapai tingkatan tertentu yang tinggi di dalam ilmu. Disebutkan bahwa seorang alim besar, terutama dalam bidang nahwu, bahasa Arab, Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala, awalnya dalam belajar ilmu, beliau selalu gagal. Karena beratnya ilmu tersebut, selalu gagal dan gagal. Selalu tidak bisa dan tidak mampu menguasainya. Hampir beliau putus asa. Hampir meninggalkan ilmu yang mulia ini. Sampai suatu ketika Allah inginkan kebaikan bagi beliau. Ditampakkan kepada beliau pada suatu hari, bagaimana seekor semut kecil mengangkat makanan yang dia dapati, dan makanan itu lebih besar daripada jasad si semut. Dia mau angkat makanan ini ke sarangnya dengan susah payah, baru 1-2 langkah terjatuh karena berat bebannya. Tapi dia gak putus asa. Dia ambil lagi, dia angkat lagi, terjatuh lagi. Begitu setelah sekian kali terus diamati oleh Imam Kisai. Pada akhirnya setelah sekian kali, semut itu berhasil mengangkat makanan sampai ke sarangnya. Dari situ ibrah bagi beliau, binatang kecil ini tidak mengenal kapok dalam usahanya. Binatang kecil ini dengan susah payah dan usaha yang terus menerus, pada akhirnya bisa mencapai apa yang dia inginkan. Bagaimana manusia yang Allah berikan banyak kelebihan dibanding binatang. Sungguh, aku akan berusaha lagi dan berusaha lagi bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu, sehingga karenanya sampai beliau menjadi seorang imam dalam madrasah Kufah, terutama dalam bidang nahwu dan bahasa Arab. Kisai rahmatullahi alaih. Maka demikianlah seorang talibul ilm mungkin saja sedang belajar mendapati kesulitan, sedang belajar menghadapi kesusahan, berat bagi dia. Ilmu ini sulit, dihafalkan sulit, murojaah berat, dia harus bangun, dia harus hafalkan, dia harus murojaah, dia harus ujian dan seterusnya. Dia harus tasmi. Tapi sadari, kalau kamu kuat azmmu, tekadmu bulat, maka tidak ada yang bisa menghalangimu. Tidak akan ada yang bisa sulit untuk bagimu guna mencapai dan menguasai ilmu tersebut. Sebab yang kedua menyebabkan futur dari talabul ilm adalah syaitan. Wasyaitanu haris. Syaitan selalu ambisi untuk kejelekan seorang muslim. Terus dia bisikkan kepadanya was-was dan suara-suara sumbang. Syaitan, baik itu dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Sehingga digambarkan, dibisikkan kepada si talib, percuma kamu gak akan bisa, percuma kamu belajar, gak akan kamu bisa seperti fulan, percuma gak akan kamu menjadi seorang imam, seorang alim. Wahakadha. Sehingga memperkuat sebab yang pertama, semakin dia down semangatnya, semakin lemah kesungguhan dan usahanya dalam menuntut dan belajar ilmu syar'i syaitan. Sebab yang ketiga menyebabkan futur dari talabul ilm adalah mujalasatul asqiya, berteman dengan orang-orang jelek, bersahabat dekat dengan para pemalas yang tidak ada kesungguh-sungguhannya dalam menuntut ilmu, tidak ada keseriusannya dalam belajar agama ini. Mereka lebih senang foya-foya, lebih senang membuang waktunya untuk perkara yang tidak ada guna baginya. Ditemani dan disahabati orang-orang seperti ini berpengaruh besar padamu untuk ketularan malas dan tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingatkan, mathalul jalisi salih wal jalisi su kaba'il misik wa nafikhil kir. Teman yang baik dan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dan peniup api. Penjual minyak wangi, kalau kamu dekat dengannya, kamu bisa beli, kamu bisa diberi hadiah, atau paling tidaknya kamu mendapat bau wanginya. Tetapi yang meniup api, kamu bisa terpercik apinya, terbakar sebagian bajumu. Paling tidaknya kamu mendapat bau busuk karena dekat-dekat dengannya. Teman jelek tidak akan berguna bagimu dalam belajar ilmu, dalam talabul ilm. Sangat penting, dekatlah, bersahabatlah dengan akhyar, orang-orang baik, orang-orang yang kamu tahu menambah semangatmu dalam belajar, mendorong dan memberi support kepadamu untuk murojaah, untuk menghafal, menambah kebaikan bagimu di dalam peribadatanmu kepada Allah jalla fi ula. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang keempat yang membuat futur seseorang dari jalan ilmu ini adalah ketergiuran fil mughriyat, segala yang memalingkan kamu, menyibukkan kamu dari talabul ilm. Mungkin semula sesuatu itu halal, namun berlebihan dalam perkara itu cukup mengganggu kesibukanmu dalam belajar ilmu. Sibuk bermain ini dan itu, sibuk bermain sepak bola, berlebihan, menyia-nyiakan waktunya, sibuk bermain ini dan itu, sibuk kesana dan kemari, yang pada akhirnya dia lebih asik dengan hobinya, dia lebih tergiur dengan duniawiahnya, walaupun itu semula halal, tapi pada akhirnya berdampak kepada talabul ilmnya, menjadi malas, berkurang banyak kesungguh-sungguhannya di dalam menuntut ilmu karena banyak waktu dan tenaganya tersia-siakan oleh perkara-perkara yang halal sekalipun. Maka jauhi dan kurangi segala yang menyibukkan dan mengganggu waktu dalam kamu belajar ilmu, karena itu yang jauh lebih penting dalam kehidupanmu. Perkara yang kelima menjadi sebab futur dari thalabul ilm adalah seseorang tidak merasa, seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, tidak sadar bahwa dengan apa yang dia perbuat, belajar ilmu, menuntut ilmu syar'i ini, berarti dia fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Makanya sepakat para imam ahlus sunnah bahwa menuntut ilmu syar'i lebih afdol dari jihad fi sabilillah, seperti disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Begitu pula disebutkan oleh Imam Yahya Ibn Yahya, guru daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, menuntut ilmu agama lebih afdol tingkatnya dibanding jihad fi sabilillah. Sadari, ingatlah, kamu dalam amalan besar lebih afdol bahkan yang daripada yang berperang fi sabilillah. Amalanmu agung, perbuatanmu besar jika kamu ikhlaskan niatmu untuk Allah, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirimu tergantikan dengan ilmu syar'i yang mulia ini. Jika seseorang sadar dan tahu tentang hal itu, tidak akan dia mau meninggalkan ibadah yang agung ini. Bahkan dia tidak akan mau asal-asalan, apalagi malas-malasan dalam belajar ilmu, padahal amalan dia lebih afdal dari yang berjihad fi sabilillah. Dia ingin dengannya semakin mendekat kepada kesempurnaannya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Perhatikan yang Rasulullah katakan, salaka tariqan, jalan. Nakiroh yang memberi makna umum, jalan apapun itu yang kamu tempuh untuk belajar ilmu. Kamu membaca, salaka tariqan. Kamu mendengarkan, salaka tariqan. Kamu muroja'ah, salaka tariqan. Kamu tasmi', salaka tariqan. Kamu menulis, salaka tariqan. Kamu pergi dari satu kota ke kota lain untuk belajar menuntut ilmu, salaka tariqan. Semua tariq demi kamu mendapatkan ilmu itu umum, semuanya terkena. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Kembali Rasulullah sebutkan nakiroh, ilman, agar orang tidak menganggap keutamaan besar ini, surga dipermudah baginya di akhirat, itu hanya bagi yang ilmunya banyak, itu hanya bagi yang menuntut ilmu puluhan tahun lama dan besar banyak ilmunya. Tidak, karena Rasul katakan ilman, walaupun sedikit, walaupun satu huruf, walaupun satu kata ilmu yang kamu pelajari, kamu terkena hadis ini. Yaltamisu fihi ilman, dan dengannya Allah akan mudahkan bagimu jalan kepada jannah. Nas'alullah at-taufiq wa min fadlihi. Maka jika kamu sadar taufik ini Allah berikan padamu, jaga dan penuhi hak-haknya. Jangan kamu sia-siakan. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innadz dzunuba tuzilun ni'am. Kalau kamu mendapat suatu kenikmatan dari Allah, jagalah, jangan kamu sia-siakan, karena maksiat dan dosa mengakibatkan hilangnya dan diangkatnya kenikmatan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم واهدهم إلى ما تحب وترضى، اللهم وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك، اللهم واسرب عنهم كل سوء، اللهم اجعلهم رحمة للبلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر عبادك المسلمين مسلمين روهينيا، اللهم انصر عبادك المستضعفين المسلمين روهينيا، اللهم كن لهم ناصرا وظهيرا، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم ودمرهم يا رب العالمين. إنهم قد بغوا وطغوا وسعوا في الأرض فسادا، فعليك بهم وخذ عليهم أخذ عزيز مقتدر، إنك قوي عزيز ذو انتقام. وقد قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.